الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Baik, telah kita pelajari tentang nawasib yang menasabkan dengan sendirinya dan yang menasabkan dengan an mutmarah. Yang menasabkan dengan sendirinya apa saja ya Akhana, Aba Nabila? Koma apa titik? Sudah habis. An, lan, idan, kai. Nah, yang menasabkan dengan an, mod, maroh, terbagi menjadi berapa ya Akhana, Pak Usman? Apa? Nah, yang jawazan ada berapa ya Akhana? Baru ya, an mutmarah jawazan. Apa saja? Kayak bola muka. Nah. Laisa bi ta'wilil fi'li. Lamukai, contohnya, ya karena apa Taihan? Nah, syaitnya mana? Nuslima, manusupnya dengan apa? An-Mutmarah, Jawazan. Tapi pada pun empat sisanya adalah huruf-huruf ataf yang diatafkan kepada ismin khalis laisa fi ta'wilil fi'li. Baik, kita lanjutkan. Wasani, yang kedua. Wa huwa ma tutmaru an ba'dahu wujuban sittatun. Apa yang diitmarkan an setelahnya wujuban, wajib. Kalau wajib berarti tidak boleh ditambahkan an. Ada enam. Yang pertama adalah kai al-jarratu kama taqaddama. Kai al-jarrah sebagaimana telah berlalu. Kai jarrah itu yang bagaimana? Ya karena apa? Sofia? Kapan kai itu al-jarrah? Pak Lukman. Apa kalian-kalian? Kama taqaddama sudah berlalu. Apa? Alif. Tidak kayak apa nak? Pak Lukman. Pak Usman. Aba Ishaq. Aba Nabila. Ketika masih mengawal dari segi yang betul dengan mengadakan mutmarah majrur secara lafaz. Pak Usman. Pak Ingan terdalam. Nah, Hasan. Jika tidak ditakdirkan lam, kakeknya huruf jar. Setelahnya mansub dengan an mutmarah wujuban. Contohnya apa? Usman. Situ. Kai. Tukrimani. Tukrimani situ nasabnya dengan apa? An mutmarah. Dengan kaf atau dengan anut marah? Dirinci. Kalau saya takdirkan ada lam, berarti kai yang menasabkannya, menasabkan dengan sendirinya. Kalau tidak saya takdirkan lam, dan an mut marah wujuban. Nah. Dipahami ya? Hamba Lukman? Paham enggak? Jadi kai itu kan tadi yang menasabkan dengan sendirinya kan ada berapa? 4. An, lan, idan, kai. Nah, kai ini menasabkan dengan sendirinya dengan syarat didahului dengan lam. Baik lafdzan atau takdiran. Jika tidak didahului dengan lam, maka kainya jarah. Menasabkan dengan an mutmarah wujuban. Yang kedua adalah walamul juhudi. Lamul juhud. Lamul juhud itu yang bagaimana ya Afana? Ciri-cirinya ya Abar Waifi. Nah, didahului dengan makana atau lam yakun. Contohnya, wa makana Allahu liyu'adzibahum. Allah tidak akan mengadab mereka. Wa anta fihim. Dalam keadaan kamu di, engkau di, ada pada mereka. Syaitnya mana ya Pak Raihan? Rofak nasab jazm. Yuan tiba. Kenapa? Karena tanggung marah. Jadi jawaban. Jawaban mau wujuban. Sudah pindah kita wujuban. Matanya siapa? Kalau kufiyun? Lamul juhud ini sendiri. Iya, yang menasabkan. Difahami ya, kalau kufiyun lamul juhud yang menasabkan. Yu'adziba, kalau basriun an mutmarah wujuban. Kalau ya basafiyah, kalau syarih kauluhu. Nah. Atna al-kalami al-rafi al-masjariyah farsid ilaihi unsur. Nah. Jawaban beliau ke al-jarah kama taqaddam ay qariban baru saja telah berlalu baru saja di tengah-tengah pembicaraan tentang kai masdariyah. Ya, maka kembalilah, rujuklah, murojaalah kepadanya jika kamu mau. Mau enggak? Jika mau ya, kalau nggak mau ya sudah bisa nggak apa-apa. Jadi kesimpulannya tadi gimana? Kayak cara ini ya, Pak Lukman. Kita tidak dikenal dengan lam juhud. Kok di gaduh-gaduh di kampung? Oh, gitu jalur ini kok tidak. Jika tidak didahului dengan lam kai. Kalau lamul juhud beda lagi bawahnya nanti. Jika tidak didahului dengan lamul kai, lafdan atau takdiran. Kalau didahului dengan lamul kai, lafdan jelas. Ya, kalau takdiran itu tergantung niat si pembicara. Ada lamnya enggak? Gitu. Si tuka kai tukrimani. Kalau si pembicara meniatkan ada lam, li kai tukrimani maka dia dengan kai itu masdariyah. Tapi kalau tidak diniatkan, tidak didahului dengan lam, maka an mutmarah wujuban. Kainya sendiri huruf jar. Nah, setelahnya apa? Masdar muawalnya nanti majrur fi mahalli jar. Istamir ya ba alif qala syarih qauluhu. Qala syarih وقوله لام الجهود أي لام النفي وهي مسبوقة بما كان نحو وما كان الله liyubi'a imanakum. Wa kami talil musannifi awlam yakun. Nahmu lam yakunim. Lam yakunillahu. Lam yakunillah. Lam yakunillahu. Liyakfirullahu. Ucapan dia lamul juhud. Lamul juhud itu artinya lamun nafi. Maknanya nafi, peniadaan. Yaitu lam cirinya didahului dengan makana atau lam yakun. Didahului makana atau lam yakun. Didahului makana contohnya makana Allahu liyudhi'a imanakum. Allah tidak akan menyia-nyiakan iman kalian. Yang dimaksud iman di sini apa ya Afana? Apa Alif? Bolukman? Bu Usman, Bu Ishak, Salatakum. Ini berkaitan dengan apa? Perpindahan kiblat. Ya. Allah tidak akan menyia-nyiakan sholat kalian ketika masih menghadap ke Baitul Maqdis. Nah, syahidnya di sini adalah liyudhi'a. Rofa nasab jazm ya ba nabila. Kenapa nasab? Setelah. Nah, ini matanya bahasin kalau kufin dengan lam itu sendiri. Dan juga seperti contoh musannif, ya. Maka nallahu liyu'adzibahum. Atau didahului dengan lam yakun. Contohnya lam yakunillahu liyaghfiralahum. Allah tidak akan mengampuni mereka. Syaitnya mana? Yakfir, liyakfir. Mansub dengan? Nah, istamir ya. Boleh. Juhda. Sebagai apa juhda? Maful B dari mulazamah. Mulazamah masdar. Di sini masdar beramal seperti amalan fi'ilnya. Hai, an-nafya. Fasumyat hadhihi lamu bilamil juhud. Lam ini dinamakan dengan lamul juhud. Kenapa? Karena senantiasa lam ini bermakna juhud. Ini peniadaan. Karena didahului dengan makana atau lam yakun didahului dengan nafi. Sehingga senantiasa lam ini apa? Memiliki makna juhud. Ini penafian, peniadaan. Di sini al-nafi dinamakan dengan juhud itu termasuk dari bab tasmiyatul am bil khos. Penamaan sesuatu yang umum dengan sesuatu yang khusus. Yang umum yang mana ya Baru Efe? Mana yang umum dan mana yang khos? Nafi umum. Juhud khos. Nah, sehingga ketika lamul juhud, lam nafi, ya, dinamakan dengan juhud, ini berarti apa? Menamakan sesuatu yang umum dengan sesuatu yang khusus. Nafi dinamai dengan juhud. Nah, kenapa? Karena yang namanya juhud itu adalah secara bahasa mengingkari sesuatu yang ta'rifuhu. Kamu mengetahuinya. Mengingkari sesuatu yang diketahui. Itu namanya juhud. Bukan pengingkaran secara mutlak. Bedanya antara nafi dan juhud. Kalau juhud itu mengingkari sesuatu yang sudah diketahuinya, dia ingkari. Nah, kalau nafi, ya sesuatu yang diketahui atau yang belum diketahui dia ingkari, maka itu nafi. Itu namanya apa di sini? Ketika lamul juhud ini berarti penamaan sesuatu yang umum dengan sesuatu yang khusus. yang umur nafi, yang khos adalah juhud. Nah. Di antara dalilnya yang menunjukkan juhud itu mengingkari sesuatu yang telah diketahui, wajahadu biha wastaikonatha anfusum dulman wa'uluha. Mereka mengingkarinya dalam keadaan jiwa-jiwa mereka meyakininya. Karena kedzaliman dan merasa sombong. Kraya wa Raihan. Fakullun. Fakullun. Min jubi'a. Wayu'adziba. Wayafiro. Masuhun li'an. Mutmaratan wujuban. Ba'da daru jubun. Walmasyarun awal. Menyakini masyuki. Bi'an mutmaratin. Bi'an. Anaatnya ke an. Bi'an mutmaratin wujuban. Ba'da. Ba'da setelah ba'da majrur. Ba'da lamil wujud. Wal mahtarul mu'awalu minal fi'il masyruti di ahli mudmarati majrurin. Majrurun. Majrurun billah. Sebagai apa majrurun? Obat inna. Ndi inna, enggak ada inna. Sebagai apa majrurun? Obat inna. Naam, obatnya masdar. Masdar mubtada. Bidan majrur. Wal jar wal majrur muta'alliqun bil mahdhuf bil mahdhi mahdhuf wujuban. Huwa khabarun fi'lin ma fihi. Wa taqdiru wa taqdiru ma kana Allahu muridan li idha'ati imanikum wa muridan ta'dibihim wa lam yakun lahu muridan li kufranihim. Maka masing-masing dari fi'il yudhi'a dalam contoh wa makana Allahu li yudhi'a imanakum dan juga yu'adziba makana Allahu li yu'adzibahum dan juga yaghfira lam yakunillahu li yaghfira lahum. Semuanya adalah mansub dengan an mutmarah wujuban setelah lamul juhud. Kamunya dari mana lam di sini semuanya adalah lamul juhud? Ya Ba Sofia. Liudhi'a liyaghfira. Dari mana kamunya lam ini lamul juhud? Salahnya mansub. Tak mesti kalau selain mansub enggak mesti lamul juhud. Dari mana taunya? Aba Lukman. Dari mana taunya Aba Alif? Dari mana taunya ya Aba Lukman? Naam, didahului dengan makanan talam yakun. Orang kita ini, waduh. Liu'adzibahum taunya lam yang lamul juhud ada makanan. Ya, liudia taunya lam wujud ada makanannya. Ya, liyafira taunya lam wujud ada lam yakun. Ya. Nah. Jadi taunya itu lam wujud bukan karena nasab. Kalau nasab nanti lam ta'lil juga nasab. Nah. Diketahui itu lam wujud tadi dobitnya didahului dengan makanan atau lam yakun. Nah. Baik. Dan masdar mu'awwal dari fi'il yang dilebur dengan an mutmarah, majrur dengan lamul juhud. Ya. Sedangkan jar dan majrurnya muta'alik dengan mahdhuf wujuban, dia khobar dari fi'il yang nasih, yaitu makana, fi'il nasih itu fi'il kana. Maksudnya yang dimaksud kana, lam yakunu, itu namanya nasih. Berarti takdirnya makana Allahu liyudhi'a, ya. Adha'a yudhi'a mudhi'un idha'ah masdarnya. Af'ala yuf'ilu if'al. Maka anallahu muridan li'idha'ati imanikum. Allah tidaklah menginginkan untuk menyia-nyiakan sholat kalian. Nah, jadi masdar awalnya yudhi itu dari jadi idha'ah. Majrur dengan lam. Li'idha'ati. Wa maka anallahu li'u'adzibahum. Takdirnya apa? Maka nallahu muridan li ta'dzibihim. Allah tidak ingin mengazab mereka. Lam yakunillahu liyaghfira lahum. Takdirnya lam yakunillahu lam yakunillahu muridan li ghufrani. Allah tidak ingin mengampuni mereka. Nah, wallahu a'lam bissawab. Ada iskal mungkin? Kita cukupkan. Jadi ada berapa? Tolong ya.